aku mau berbagi resep JSR, yaitu jurus sehat Rasulullah yang saya dapatkan dari fanbase-nya DR Zaidul Akbar. Di sini saya akan membagikan dua resep infus water yang terdiri dari resep yang pertama itu untuk memperbaiki fungsi ginjal, yaitu mengefektifkan pompa ginjal. Dan yang kedua yaitu infus water yang dapat digunakan untuk membersihkan darah. Infus water ini sangat saya rekomendasikan bagi kalian semua, baik pria maupun wanita yang pernah melakukan seperti suntik putih, injeksi vitamin C, suntik kolagen, terus apa lagi ya, dan mengkonsumsi obat-obatan seperti suplemen, kolagen drink, dan lain sebagainya ya. Dan bagi kalian yang gak pernah melakukan injeksi yang saya sebutkan tadi dan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang saya sebutkan tadi, tetap baik dan tetap harus melakukan atau mengkonsumsi infus water ini ya. Karena apa? Karena di kehidupan sehari-hari yang menurut kalian, kalian sudah makan yang baik dan minum yang baik, ternyata gak seperti itu ya. Karena saat kalian makan sayur, di sayur itu pasti ada herbisida dan fungisidanya ya. Kalian gak tahu kan apakah ada residu yang tertinggal dalam sayuran tersebut. Dan saat kalian melakukan pencucian, ternyata masih tertinggal herbisida di sayuran tersebut, akhirnya masuk ke dalam tubuh kalian dan mengendap dalam tubuh kalian. Bisa sangat bahaya kalau enggak dikeluarkan kan. Memang dalam waktu dekat tidak ada efeknya, tetapi jika berkepanjangan mungkin saja efeknya akan menimbulkan kanker. Jadi sebelum hal itu terjadi, sebaiknya kalian melakukan pencegahan sejak dini, yaitu dengan mengkonsumsi infus water yang dapat memperbaiki fungsi ginjal dan untuk membersihkan darah. Selain itu juga kalian juga sering banget kan minum minuman yang cepat saji, yang ada di pinggir jalan atau di kafe-kafe. Kalian gak tahu juga kan itu bahannya dari apa. Kali aja ada pengawetnya atau bahan lain yang bersifat racun bagi tubuh kalian dan mengendap dalam tubuh kalian. Jadi bagi kalian semua tetap harus mengkonsumsi infus water ini ya. Nah, di sini saya akan langsung aja membagikan resep yang pertama, yaitu resep infus water yang digunakan untuk memperbaiki dan mengaktifkan fungsi ginjal. Kita langsung lanjut ke tutorialnya ya. Resep yang pertama yaitu infus water yang dapat digunakan untuk memperbaiki fungsi ginjal agar dapat bekerja dengan baik dan secara efektif. Perbandingan resepnya itu seperti ini ya. Jumlah dari masing-masing resep ini tergantung dari besar kecilnya ingredients-nya. Yang pertama yaitu cengkeh. Di sini saya menggunakan 5 cengkeh. Kemudian kapulaga. Di sini saya menggunakan 2 kapulaga yang kecil-kecil. Kemudian yang ketiga itu bunga lawang. Di sini saya menggunakan 1 bunga lawang utuh dan 2 pecahan yang kecil-kecil. Dan yang keempat saya menggunakan kayu manis. Di sini kayu manisnya sudah saya pecah-pecah ya dan sudah saya bersihkan. Serta kalian membutuhkan air mineral dan alatnya yaitu cukup botol seperti ini. Terserah kalian mau botol atau gelas. Kita langsung masukkan saja buah-buahnya ke dalam botolnya ini. Kemudian kalian tambahkan air. Di sini saya menggunakan 600 ml air. Sudah. Kemudian kalian tutup ya. Resep yang kedua yaitu infus water yang digunakan untuk membersihkan darah. Untuk infus water yang kedua ini, kalian harus menyiapkan rendaman kunyit dulu. Dengan cara kunyit, cukup satu ruas aja, kalian potong-potong kecil-kecil, tipis-tipis. Lalu kalian masukkan ke dalam wadah, dan kalian tambahkan 300 ml air. Kemudian kalian diamkan sekitar 6-8 jam. Dan selanjutnya, baru kalian tambahkan resep lainnya. Kita langsung lanjut ke tutorial pembuatan resep yang kedua ini ya. Resep yang kedua yaitu infus water yang dapat digunakan untuk membersihkan darah. Di sini bahan-bahannya kalian harus siapkan rendaman kunyit, menggunakan 300 ml air, jeruk nipis, setengah jeruk nipis aja, kemudian madu. Di sini saya menggunakan madu Woliban. Nah, kemudian jeruk nipis yang udah kalian potong, tergantung besar kecilnya ya, tapi di sini saya sudah cukup menggunakan setengah bagian dari jeruk nipis aja. Ingat, gunakan jeruk nipis, karena jeruk lemon gak ada bijinya, maka saya anjurkan untuk menggunakan jeruk nipis yang ada bijinya. Kalian cukup ambil airnya aja. Sudah. Kemudian kalian masukkan, karena ini saya menggunakan sendok kecil ya, jadi saya menggunakan 2 sendok madu. Kalau kalian menggunakan sendok yang gede, cukup 1 sendok madu aja. Dan ini bisa langsung kalian konsumsi ya. Yeay, 2 infus water kita udah jadi semua. Untuk infus water yang ini, yang digunakan untuk membersihkan darah, bisa langsung kalian minum ya, karena didiamkan selama 6-8 jam terlebih dahulu, kemudian ditambahkan jeruk nipis dan madu sehingga bisa langsung diminum. Dan untuk resep infus water untuk memperbaiki fungsi ginjal itu, kalian diamkan dulu selama 1 malam ya, sekitar 8 jam. Kalau kalian buatnya dari sore sampai ke pagi besoknya, berarti 12 jam juga nggak apa-apa. Untuk penyimpanannya sendiri terserah ya, kalian mau nyimpan di kulkas atau di suhu ruang, itu sama aja, tetapi tetap kalian harus diamkan selama 6-8 jam minimal. Oke. Nah, di sini kalau kalian penasaran dengan apa rasanya infus water yang digunakan untuk membersihkan darah ini, ayo kita coba. Rasanya tuh ada asamnya, ada manisnya, pokoknya enak. Nah, infus water ini itu aku saranin banget untuk kalian konsumsi sehari cukup 1 kali aja. Kalian pilih pagi hari atau malam hari. Nih, ini pembuktian ya. Kalau walaupun ini infus water yang menurut orang itu nggak enak, tapi ini enak ya. Karena tadi udah aku campurin dengan jeruk nipis dan madu, jadi rasanya enak, asem, ada asemnya, ada manisnya. Wajib kalian coba ya, jadi kalian bisa bilang kalau ini enak atau enggak. Kalau enggak enak, enggak mungkin aku habisin kan, dan rasanya kalau aneh, enggak mungkin juga aku habisin. Ini benar-benar enak dan aku suka, makanya aku rekomendasiin ini ke kalian semua. Dan untuk ini belum bisa aku konsumsi sekarang ya, jadi aku simpen dulu di dalam kulkas. Kalau kalian enggak punya kulkas ya, kalian bisa simpen di ruangan biasa. Kucing, diam dulu ya. Jadi kucingku itu birahi lagi, pengen kawin lagi. Kemarin dia udah kawinan, ternyata keguguran. Akhirnya sekarang dia meong-meong lagi, minta kawin. Jadi aku mohon maaf banget kalau berisik. Aku pegang dulu ya kucingnya, biar dia gak berisik kayak gini. Oke, karena kucingku berisik banget, kita akhiri dulu video ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah ya, terserah mau pertanyaan, pernyataan, semuanya boleh ya. Dan nyalakan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, agar teman kalian juga tahu tentang Eveswater yang sangat bermanfaat ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.